إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang tayamum dari kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke 1309 sampai hadis yang ke 139 sampai hadis yang ke 141. Tiga hadis tersebut menjelaskan tentang sifat tayamum atau cara tayamum yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang lalu ada satu atau dua hadis yang terlewat. Karena itu kita kembali pada hadis yang terlewat, yaitu hadis yang ke 142 dan hadis 143. Baiklah, kita baca hadis 142 dan 143. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان walakin sawwabad Daraqutni irsalahu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu wadhu'ul muslim. Debu itu adalah alat bersucinya orang Islam. Wa illam yajidil ma 10 sinin. Meskipun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma, maka apabila mendapatkan air, falyattaqillah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Wal yumissahu basharatahu, dan hendaknya menggunakan air untuk kulitnya. Rawahul Bazar, hadis diriwayatkan oleh Al Bazar, wasahahu Ibnul Qattan, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnul Qattan. Walakin sawwaba Daraqutni irsalahu, akan tetapi Ad-Daraqutni membenarkan mursalnya hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis 143, Walid Tirmidzi, An-Nabi Dzar nahwuhu wa sahahahu. Dan pada riwayat At-Tirmidzi dari Abu Dzar nahwuhu, semisal hadis Abu Hurairah atau sama seperti hadis Abu Hurairah, dan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah itu atau debu itu adalah alat bersucinya orang Islam. Jika dia tidak mendapatkan atau meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Dan apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan menggunakan air untuk kulitnya. Hadis riwayat oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Ibnu Qotton, akan tetapi Ad-Darqutni membenarkan mursalnya hadis ini. Dan bagi riwayat At-Tirmidzi dari Abu Dzar, semisal atau sama seperti hadis Abu Hurairah, dan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Untuk kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ibnu Hajar, beliau mengisyaratkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini memiliki syahid, memiliki penguat pendukung dari hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Dan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor hadis 153. Sehingga hadis ini dua-duanya adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan bahwa Sa'id itu artinya adalah wajhul ardi. Sa'id itu artinya adalah wajhul ardi, permukaan bumi, permukaan tanah. Baik itu debunya atau yang lain. Itu Sa'id, permukaan bumi. Wajhul ard, permukaan bumi. Itu adalah wadu'ul muslim. Wadu ini adalah alat untuk bersucinya orang Islam. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu adalah alat yang digunakan untuk wudu. Kalau air yaitu air, kalau berwudu menggunakan air wadu maka itu airnya. Kalau tayamum wadu itu debunya. Sehingga saya terjemahkan alat bersucinya orang Islam. Kalau wudu, air itu disebut wadu. Kalau tayamum, debu itu disebut wadu. Itu alat yang digunakan untuk bersuci. Meskipun tidak mendapatkan air sampai 10 tahun. Artinya, ketika ada orang Islam dalam keadaan berhadas, dia harus berwudu kemudian tidak ada air, atau dia harus mandi dan tidak ada air, maka dia bertayamum dengan menggunakan permukaan bumi, dengan menggunakan debu, walaupun sampai 10 tahun bukan cuma sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan, sampai bertahun-tahun. Kalau memang tidak mendapatkan air, maka gantinya adalah dengan tayamum, menggunakan sa'id, yaitu permukaan bumi yang suci. Batas akhir bertayamum ketika tidak ada air itu adalah ketika sudah mendapatkan air. Kalau belum mendapatkan air, maka disyariatkan untuk bertayamum dan tanpa batas waktu, walaupun sampai 10 tahun. Ini ungkapan mubalaghah. Seandainya sampai 10 tahun pun tetap bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Tentu ini bukan pernyataan 10 tahun yang sebenarnya. Ini ungkapan mubalaghah. Itu walaupun sampai 10 tahun tapi tidak ada air ya tetap tayamum begitu. Nah, ketika sudah mendapatkan air maka tidak diperbolehkan lagi untuk tayamum. Harus menggunakan air ketika menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, dan menggunakan air untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi. Karena itu selanjutnya Nabi menyatakan, faida wajadal ma, maka apabila orang Islam itu sudah mendapatkan air, sudah menemukan air, maka tidak boleh lagi untuk tayamum. Sehingga Rasulullah menyatakan falyattaqillah, maka bertakwa kepada Allah, wal yumissahu basharatahu, dan hendaknya menggunakan air untuk kulitnya. Falyumissahu basharatahu, ini maksudnya adalah falyaj'alil ma', maka gunakan air yusibu badanahu untuk mencuci badannya, bitatohur bihi, itu dengan bersuci menggunakan air. Jadi kalau sudah mendapatkan air, tidak diperbolehkan lagi tayamum, tapi bertakwa kepada Allah dan menggunakan air untuk bersuci, apakah untuk mandi menghilangkan hadas besar atau untuk wudu menghilangkan hadas kecil. Hadis ini adalah sebagai dalil untuk beberapa perkara, diantaranya yang pertama, masyru'iyatut tayammum inda faqdil ma', disyariatkan tayammum ketika tidak mendapatkan air. Sehingga berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa salah satu yang membolehkan untuk tayamum adalah apabila tidak mendapatkan air. Ini salah satu sebab, salah satu perkara yang membolehkan tayamum. Jadi orang Islam ketika dia wajib untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu menggunakan air, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka disyariatkan untuk tayamum sebagai pengganti wudu. Demikian juga orang Islam apabila dia harus menghilangkan hadas besar dengan mandi menggunakan air, kemudian tidak mendapatkan air, maka disyariatkan baginya untuk tayamum sebagai pengganti dari mandi. Sehingga tidak adanya air itu adalah merupakan sebab disyariatkan tayamum, merupakan salah satu sebab diperbolehkannya tayamum. Nah. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullah beliau menyatakan, orang yang tidak mau sholat dengan menggunakan tayamum, fa'innahu min jinsil Yahudi wan Nasara, maka dia itu termasuk dari jenisnya Yahudi dan Nasara. Ada orang Islam banyak, dia mau sholat dan harus berwudu karena dia berhadas kecil, tetapi tidak mendapatkan air dan dia tidak mau tayamum. Dia tidak mau sholat dengan tayamum. Dia maunya menggunakan air, tetapi tidak mendapatkan air, sehingga dia tidak mau sholat. Tidak mau sholat dengan menggunakan tayamum, kata Syekhul Islam, dia itu min jinsil Yahudi wan Nasara, termasuk dari jenisnya Yahudi dan Nasara. Kenapa seperti itu? Fa inna tayamum li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah. Karena tayamum itu adalah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwa tayamum ini adalah kekhususan untuk umat Islam, kekhususan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu disyariatkannya untuk tayamum, salah satu sebab disyariatkan dan diperbolehkan tayamum itu adalah ketika tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air ini bisa terjadi dengan beberapa perkara, seperti orang umpamanya di atas kendaraan, apakah pesawat, apa kereta atau yang lainnya, dia harus sholat karena waktu sholat sudah masuk, tetapi dia dalam keadaan berhadas dan harus berwudu, namun di atas kendaraan itu tidak bisa mendapatkan air, mau beli air tidak ada, di kendaraan itu juga tidak ada air. Kalau harus menunggu kendaraan itu berhenti, maka waktu sholat habis, maka dia harus bertayamum di kendaraan tersebut, kemudian sholat. Tidak mendapatkan air itu bisa karena memang tidak ada air di satu tempat. Ya. Seorang berada di satu tempat dan di situ tidak ada air. Ya. Tidak ada sumur, tidak ada sungai, dan tidak ada tempat air. Padahal dia dituntut harus sholat. Dan dalam keadaan berhadas, apakah hadas kecil atau hadas besar, dan syarat sahnya sholat adalah menghilangkan hadas. dengan berwudu kalau hadas kecil, dengan mandi kalau hadas besar, dan tidak mendapatkan air, maka disyariatkan untuk tayamum. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah menyatakan, "Waj'ala turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'." Dan debu atau tanah dijadikan sebagai alat untuk bersuci bagi kita apabila kita tidak mendapatkan air. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Kemudian Nabi salat mengimami manusia. Ternyata Nabi mendapati ada seorang yang tidak ikut salat. Ada seorang yang menyendiri, memisahkan diri, tidak ikut salat. Kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an tusalli?" Apa yang menghalangi kamu untuk sholat? Rasulullah tidak langsung marah, Rasulullah tidak langsung mencela, tapi Rasul tanya terlebih dahulu, apa sebabnya kamu tidak ikut sholat? Orang tersebut menjawab, asabatni janabatun wala ma. Saya terkena janabah. Janabah ini hadas besar. Dan tidak ada air. Qal Nabi bersabda, alaika bisa'id fa innahu yakfik. Wajib bagimu untuk menggunakan permukaan bumi, wajib bagimu untuk menggunakan tanah, maka sesungguhnya itu cukup bagi kamu. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini dari Imran bin Husain menunjukkan bahwa tayamum itu juga disyariatkan untuk menggantikan mandi, untuk menghilangkan hadas besar. Jadi tayamum itu disyariatkan untuk menggantikan wudu, untuk menghilangkan hadas kecil, juga disyariatkan untuk menggantikan mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar. Dan cara tayamum sebagai pengganti dari wudu dan tayamum sebagai pengganti dari mandi itu sama. Ya, sifatnya sama, caranya sama, bedanya hanya pada niat. Ya, sifatnya sama. Yang pertama niat di dalam hati, kemudian yang kedua membaca tasmiyah, membaca bismillah, kemudian yang ketiga menepukkan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian jika diperlukan ditiup kedua tangan atau diusap untuk menipiskan tebalnya debu yang menempel di tangan, kemudian setelah itu mengusap wajah dan langsung mengusap tangan sampai pergelangan tangan. Tangan kanan mengusap punggung telapak tangan yang kiri, telapak tangan yang kiri mengusap punggung telapak tangan yang kanan. Itu cara tayamum, baik tayamum untuk menghilangkan hadas kecil sebagai ganti dari wudu, atau tayamum untuk menghilangkan hadas besar sebagai ganti dari mandi. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini sebagai dalil anna tayamu tahurun, bahwa tayamum itu adalah tahur, yaitu mensucikan. Tayamum itu adalah tahur. Wa kafin anil ma fi raf'il ahdath. Tayamum itu adalah menggantikan atau mencukupi air dalam menghilangkan hadas. Mahmata latil muddah inda adamil ma, meskipun waktunya panjang, meskipun waktunya lama ketika tidak ada air. Jadi batas waktu diperbolehkan tayamum karena tidak ada air adalah sampai mendapatkan air, sampai mendapatkan air. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil jawazu tayamum ala jami'i ma tasa'ada ala wajhil ardi, diperbolehkan tayamum dengan menggunakan semua yang ada di permukaan bumi, yaitu tanah, debu, atau yang semisalnya pasir yang ada di permukaan bumi itu diperbolehkan. Min ayyi naw'in min anwa'it turab, dari semua macam, dari macam-macam debu, dari macam-macam tanah, semua yang berada di muka bumi maka diperbolehkan digunakan untuk bertayamum. Baik yang basah maupun yang kering, yang basah juga boleh, ya. Yang basah diperbolehkan, yang kering juga diperbolehkan. Tidak harus debu yang kering saja. Ya, walaupun dalam hal itu ada perbedaan pendapat, akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua yang ada di permukaan bumi, baik dari semua macam tanah, dari semua macam debu, itu diperbolehkan untuk tayamum. Karena Allah menyatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id. Sa'id itu adalah permukaan tanah, tayyiba yang suci. Nah, sehingga yang basah diperbolehkan, yang kering diperbolehkan, tanah yang berpasir diperbolehkan, yang tidak berpasir pun diperbolehkan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, anna tayammum rafi'un lil hadats, bahwa tayammum itu adalah menghilangkan bagi hadats. Tayammum itu adalah menghilangkan hadats, baik itu hadats besar maupun hadats kecil. Karena itu semua perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan wudu dan mandi, maka diperbolehkan untuk dilakukan dengan tayamum. Orang dengan wudu boleh sholat, boleh tawaf. Karena itu orang dengan tayamum boleh wudu, juga boleh sholat. Orang dengan mandi diperbolehkan sholat ketika terkena hadas besar, maka dengan tayamum ketika terhalang untuk menggunakan air juga diperbolehkan untuk sholat. Jadi semua perkara yang diperbolehkan, semua perkara, semua amalan yang diperbolehkan dengan wudu dan mandi, diperbolehkan juga untuk dilakukan karena tayamum atau dengan tayamum. Karena tayamum itu adalah tahur, ya. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dengan berwudu seorang diperbolehkan untuk melakukan sekian banyak salat sebelum batal. Dengan tayamum juga boleh. Umpamanya orang berwudu, berwudu sebelum salat maghrib. Dia masuk masjid, kemudian salat qobliyah maghrib atau sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu. Setelah itu, karena belum batal, sholat maghrib. Setelah itu, sholat ba'diyah maghrib. Kemudian sampai isya belum batal, maka diperbolehkan untuk sholat isya, ba'diyah isya, dan selanjutnya. Demikian juga dengan orang tayamum. Orang sebelum sholat maghrib bertayamum karena sakit atau karena tidak ada air. Kemudian masuk masjid. Dia sholat tahiyatul masjid atau qobliyah maghrib. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Masih belum batal juga. Kemudian ba'diyah maghrib. Sampai isya masih belum batal juga. Diperbolehkan sholat isya, ba'diyah isya. Ya, sama. Ya, kalau satu kali wudhu bisa untuk melakukan sekian banyak sholat sebelum batal, demikian juga satu kali tayamum diperbolehkan juga untuk melakukan sekian banyak sholat selama belum batal. Ya. Sehingga faedah daripada tayamum itu sama seperti wudu ketika tayamum itu menggantikan wudu. Sebagaimana faedah tayamum sama seperti mandi ketika tayamum itu menggantikan mandi. Boleh untuk melakukan sekian banyak sholat, boleh untuk melakukan sholat sunnah, sholat fardu, itu diperbolehkan. Batas diperbolehkan tayamum ketika tidak ada air itu adalah sampai mendapatkan air. Oleh karena itu Orang yang bertayamum karena tidak mendapatkan air, orang yang bertayamum karena sebab tidak mendapatkan air, begitu mendapatkan air maka tayamumnya batal. Begitu mendapatkan air, tayamumnya batal. Jadi salah satu dari pembatal tayamum, salah satu dari pembatal tayamum itu adalah mendapatkan air bagi orang yang bertayamum karena tidak mendapatkan air sebelumnya. Orang bertayamum karena tidak mendapatkan air. Bertayamum karena sebab tidak mendapatkan air. Nah, begitu sudah mendapatkan air, tayamum yang sudah dilakukan batal. Walaupun dia mungkin belum kentut, belum buang air, belum tidur, belum terjadi pembatal wudu atau belum melakukan pembatal wudu, tetapi karena mendapatkan air maka batal tayamumnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa idza wajadal ma' falyattaqillah wal yumissahu basharatahu." Nabi menyatakan kalau sudah mendapatkan air, maka hendaknya bertakwa kepada Allah dan menggunakan air untuk mencuci kulitnya, untuk mencuci badannya. Baik mencuci badannya karena wudu atau mencuci badannya karena mandi. Sehingga ketika orang dia bertayamum karena mendapatkan apa tidak mendapatkan air. Kemudian setelah selesai sholat, datang waktu sholat berikutnya, dia mendapatkan air. Walaupun dia belum batal, apa belum kentut, dan belum terjadi pembatal wudhu yang lain, tapi sudah mendapatkan air, batal tayamumnya dan harus berwudhu untuk melakukan sholat berikutnya. Adapun sholat yang sudah dilakukan dengan tayamum itu sah. Untuk sholat berikutnya, tayamumnya batal dan harus berwudu. Karena itu orang yang bertayamum karena tidak ada air, ketika sudah mendapatkan air, wajib baginya menggunakan air untuk berwudu atau untuk mandi. Ini untuk sholat yang akan datang. Adapun untuk sholat yang telah lewat, yang sudah dilakukan, itu sah dan tidak perlu diulangi. Ya, sah dan tidak perlu diulangi. Kemudian berkenaan dengan masalah tayamum, apabila orang bertayamum karena sebab junub atau karena sebab haid, wanita haid begitu suci dari haid dia tidak mendapatkan air, atau sakit tidak mampu menggunakan air, maka tayamum. Demikian juga orang yang terkena junub. Terkena junub apakah karena sebab melakukan hubungan suami istri atau karena keluar air mani, dia terkena junub dan dia berhadas besar. Kemudian mau mandi tidak mendapatkan air, maka tayamum. Atau mau mandi sakit tidak mampu menggunakan air, maka bertayamum. Lah, antara orang yang junub atau orang yang haid, bertayamum karena sebab tidak mendapatkan air atau karena sebab tidak mampu menggunakan air, maka ketika sudah mendapatkan air, wajaba alaihil huslu, wajib baginya untuk mandi. Ya. Tidak mencukupkan dengan tayamum yang sudah dikerjakan. Bahwasanya ada orang terkena junub. Orang terkena junub atau haid, suci dari haid, kemudian mau mandi nggak ada air, maka dia tayamum untuk dia mengerjakan salat. Nah, ketika dia sudah mendapatkan air di waktu berikutnya atau di hari berikutnya dia mendapatkan air, wajib baginya untuk mandi. Tidak mencukupkan dengan tayamum saja, ini khusus untuk mandi, tayamum sebagai ganti dari mandi untuk menghilangkan hadas besar. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an. Ketika ada seorang yang tidak ikut sholat bersama Nabi karena sebab terkena hadas besar, Kemudian Nabi memerintahkan untuk bertayamum. Kemudian Imran bin Husain menyebutkan ba'da an wajadul ma, setelah mereka mendapatkan air, maka Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang tayamum tadi, idhab fa'afrighu alaik, pergi kamu, siramkan, tuangkan air pada kamu, yaitu supaya mandi. Oleh karena itu, orang yang bertayamum karena menggantikan mandi, ketika sudah mendapatkan air, maka diwajibkan baginya untuk mandi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-144. Ini hadis yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, sudah kita terjemah, namun belum dijelaskan karena ada yang terlewat. Nah, hadis tadi itu yang kita bahas itu yang terlewatkan. Jadi saya membukanya langsung dua halaman, dua lembar terbuka kemarin, tapi tidak. Saya kira satu lembar ternyata terbuka dua lembar, sehingga terlewatkan. Nah, hadis tadi yang terlewatkan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 144 yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita ulangi lagi. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang keluar untuk safar, untuk bepergian. Fa hadaratis salatu wa laysa ma'huma ma. Maka tibalah waktu salat dan keduanya tidak membawa air. Fatayammama sa'idan tayyiba fasallaya, maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci, kemudian keduanya salat. Tsumma wajadal ma fil waqti, kemudian mereka berdua mendapatkan air fil waqti, pada waktu salat itu tersebut. Fa'ada ahaduma sholata wal wudu'a, maka salah satu dari dua orang tersebut mengulangi sholat dan berwudu. Walam yu'idil akhar, dan yang satunya tidak mengulangi. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik lahu, kemudian kedua orang itu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menceritakan hal itu kepada Nabi. Faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnata wa ajza'aka salatuka, maka Nabi bersabda kepada yang tidak mengulangi salat, engkau telah mencocoki sunnah, mencocoki syariat, dan salat kamu mencukupi kamu. Wa qala lil akhar, dan Nabi bersabda kepada yang satunya, lakal ajru marratain, engkau mendapatkan pahala dua kali. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, diantaranya Asy'al Albani di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 338. Sahih Abi Dawud 338. Di dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ada dua orang keluar untuk bepergian. Di tengah perjalanan tiba waktu sholat, dan dua orang itu tidak membawa air, tidak membawa air, dan tidak ada air. Maka dua orang tersebut bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci, kemudian keduanya sholat. Bertayamum karena sebab tidak mendapatkan air untuk sholat. Kemudian setelah mereka selesai sholat, setelah mereka berdua selesai dari sholat, tapi waktu sholat belum habis. Setelah mereka berdua selesai dari sholat, tapi waktu sholat belum habis. Maka yang satu berijtihad untuk mengulangi sholat dengan wudu. Yang satu wudu kemudian mengulangi sholat. Yang satunya tidak mengulangi sholat. Maka kedua orang itu selanjutnya datang menemui Rasulullah. Jadi setelah pulang, datang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh mereka berdua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan cerita laporan dari dua orang itu, Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholat, kamu mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah maksudnya adalah mencocoki syariat. Engkau benar sesuai dengan syariat. As-sunnah itu adalah at-tariqah as-syar'iyah, jalan syariat. Engkau sesuai, cocok dengan syariat. Maksudnya perbuatan kamu benar, begitu loh. Dengan kata lain seperti itu maknanya. Engkau mencocoki syariat, sesuai dengan syariat. Artinya perbuatan kamu benar, tidak mengulangi sholat, perbuatan kamu benar, mencocoki syariat. Dan sholat kamu itu sah, cukup bagimu. Kemudian kepada yang mengulangi sholat dengan berwudu, Nabi katakan kamu mendapatkan pahala dua kali. Nah, dengan demikian, yang benar yang mana? Yang mengulangi sholat atau yang tidak mengulangi sholat? Yang berwudu atau yang tidak berwudu? Yang benar? Dua-duanya benar ya? Hah? Yang benar itu yang tidak mengulangi sholat. Nabi menyatakan engkau mencocoki sunnah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Artinya perbuatan kamu benar. Sehingga yang benar itu yang tidak mengulangi sholat. Orang bertayamum karena tidak mendapatkan air kemudian sholat. Setelah selesai sholat, mendapatkan air dan waktu sholat masih ada. Yang benar tidak mengulangi sholat dengan berwudu. Sudah cukup. Sholat yang dilakukan itu sudah cukup. Itu yang benar. Karena itu Nabi menyatakan, hasabta sunnah, engkau sesuai dengan jalan syariat. Kemudian yang mengulangi sholat itu tidak benar. Yang mengulangi sholat dengan berwudu ini tidak benar. Tapi kenapa Nabi katakan kau mendapatkan pahala dua kali? Kalau begitu mending gak benar dapat pahala dua kali begitu. Tentunya tidak demikian. Kenapa Nabi katakan mendapatkan pahala dua kali? Pahala pertama, pahala yang pertama itu adalah ajrun lis sholatil ula, pahala untuk sholat yang pertama. Sholat yang pertama yaitu sholat yang dengan tayamum. Ini kan sholatnya sah, mendapatkan pahala yang pertama, pahala dari sholat yang pertama dengan tayamum. Pahala yang kedua itu adalah ijtihadnya dia yang keliru. Bisa dilihat yang kuning itu ada catatan kakinya di bawah. Ya, ada catatan kakinya di bawah. Kenapa ijtihad itu keliru, kemudian dia mendapatkan pahala? Orang ketika sudah sampai pada tingkat diperbolehkan untuk ijtihad, dia sudah berusaha semampu mungkin. Dia sudah berusaha semampu mungkin dan dia sudah sampai pada tingkatan boleh berijtihad, kemudian dia berijtihad, maka dia dapat satu pahala. Jadi disebutkan dalam hadis, idza ijtahada al-hakim, apabila hakim itu berijtihad, fa in asaba, jika benar, falahu ajron, dia dapat dua pahala. Fa in akhta, jika salah, dia mendapatkan satu pahala. Ya. Ini ketika memang sudah sampai pada tingkatan boleh berijtihad. Lah dalam keadaan itu dia boleh berijtihad. Ya. Sekarang mau bertanya enggak ada yang ditanya. Sementara dia mendapatkan air, ya. Yang satunya ini juga sama-sama tidak tahu, yang satunya juga berijtihad. Loh, saya sudah sholat dengan tayamum sudah cukup. Nah, yang satunya dia beristihad mau tanya Rasulullah enggak ada. Ya. Kalau mau nunggu pulang ya udah lewat sekian waktu salat. Ya mau telepon waktu itu enggak ada. Enggak ada yang ditanya. Sehingga orang itu dituntut untuk istihad. Sebagaimana seorang tidak tahu arah kiblat dan dia harus salat mau bertanya enggak ada yang ditanya. Maka dia beristihad salat menghadap ke mana saja yang dia yakini itu benar. Ya. Demikian juga orang ini harus beristihad karena memang keadaan menuntut. Kalau seandainya benar dapat dua pahala, ketika salah dapat satu pahala. Ya, dapat satu pahala. Sehingga dia mendapatkan dua pahala meskipun salah. Pahala yang pertama untuk sholatnya, yang sholat dengan tayamum itu yang benar. Yang kedua adalah istihadnya yang keliru. Kalau seandainya setelah diberitahu oleh Rasulullah, setelah diberitahu oleh Rasulullah seperti ini, kok ngulangi lagi? Suatu saat dia bepergian, kemudian gak mendapatkan istihad tayamum. Dia sudah dikasih tahu yang benar itu yang tidak ngulangi. Kemudian dia berpikir, saya ingin dapat pahala dua kali lagi. Lah, kalau sudah tahu kok kemudian dia mengulangi kekeliruannya, bukannya dapat pahala, dosa. Demikian juga kita. Sekarang kita sudah tahu hadisnya seperti ini. Kalau orang bertayamum untuk sholat, karena tidak ada air, kemudian setelah mendapatkan air, kita wudu kemudian sholat, kita bukan dapat pahala, kita sudah tahu ilmunya itu salah, gitu loh. Dapat pahala itu kalau memang tidak tahu dan dituntut untuk beristihad. Sehingga kita tidak boleh mencontoh orang yang kedua, kita mencontoh orang yang pertama. Lah, dengan hadis ini maka ketika orang bertayamum karena tidak mendapatkan air, orang bertayamum karena tidak mendapatkan air untuk mengerjakan sholat, setelah selesai sholat mendapatkan air, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi sholatnya dengan berwudu. Ya. Intinya seperti itu faedah dari hadis ini. Jadi sholatnya sah, tidak perlu mengulangi lagi sholatnya dengan berwudu. Jadi kalau sudah selesai sholat kemudian mendapatkan air, sudah, ya, sholatnya sah, tidak perlu untuk mengulangi sholatnya dan berwudu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.